Sejak saat itu, orang-orang mendatangi Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Nabi Yusuf pun menggunakan kelebihan yang ia miliki sebagai sarana untuk berdakwah. Orang-orang pun mulai mempercayai Yusuf sebagai nabi dan mengikuti dakwahnya. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Mimpi itu terjadi berulang-ulang. Ia pun kemudian mengumpulkan seluruh peramal mimpi ke istana dan ingin menanyakan apa arti mimpinya itu. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Lalu ada 7 buah biji hijau dan 7 buah biji lainnya yang kering." Para peramal yang diundang mulai berpikir. Akan tetapi seluruhnya tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi sang raja. Sang raja kemudian resah dengan mimpi yang dialaminya tersebut. Pada saat itulah, pelayan raja yang mimpinya pernah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf teringat kepada Yusuf. Ia lalu berkata kepada sang raja, "Baginda, saya ingat ketika saya di penjara, ada seseorang yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Hal itu telah terbukti kebenarannya. Izinkan hamba menemuinya." Akhirnya, sang raja berkenan mengizinkan pelayan tersebut untuk menemui Yusuf. Pelayan itu lalu menemui Nabi Yusuf. Ia menceritakan mimpi sang raja. "Hai Yusuf, sesungguhnya raja kami bermimpi dan tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkannya. Oleh karena itu, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, lalu ada 7 buah biji hijau dan 7 buah biji lainnya yang kering." Yusuf lalu berkata, "Sahabatku, tafsir mimpi memberitahukan bahwa negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Tetapi kemudian, negeri Mesir akan mengalami kemarau panjang selama 7 tahun pula." Pelayan itu berkata, "Sungguh situasi yang berat. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?" Yusuf menjawab, "Simpanlah hasil gandum kalian di waktu musim subur sebagai bekal untuk bertahan di musim kemarau yang panjang." Setelah selesai berdialog, pelayan tersebut berterima kasih kepada Nabi Yusuf. Ia segera menyampaikan tafsir mimpi kepada sang raja. Mendengar penjelasan itu, raja sangat senang. Sebagai balasannya, raja memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Nabi Yusuf. Akan tetapi, Nabi Yusuf menolak. Ia menolak dibebaskan sebelum perkaranya disidangkan dan ia diputuskan tidak bersalah. Kemudian sang raja kembali mengangkat permasalahan Yusuf. Ia mencoba untuk mencari kebenarannya. Semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut dipanggil dan dimintai kesaksiannya atas peristiwa yang menimpa Yusuf. Pada saat itulah, Zulaikha mengakui kesalahannya. Pengakuan Zulaikha menjadi bukti bahwa Yusuf memang tidak bersalah. Pada akhirnya, Nabi Yusuf dibebaskan. Ia berkata, "Pembuktian dengan pengadilan ini agar Kitfir al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakang dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat." Nabi Yusuf pun bersyukur kepada Allah karena kebenaran telah dibuktikan. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat negeri Mesir. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.